Bunda. Sebelumnya aku mau terima kasih buat ayah sama Bunda. Karena ayah sama Bunda udah ngedukung cita-cita Dara di dunia entertain ini dan di dunia musik. Percayalah, ayah sama Bunda, semua ini Dara lakuin buat kebahagiaan ayah sama Bunda. Doakan aku ibu, restumu serta